Untuk Kopi Langit Production dan juga ada Mega Lighting dan AVS Shooting juga terima kasih. Tiga lagu sekaligus bakal dilantunin ada Arlida Putri New Revata. Apa kak ngono? Mangkane iku. Apa rek? Nyanyi bareng ya. Uang sita tresnani Mo aja satru, satru wae sayangku. Jajah rasa percaya Netrimo kabar ko joko aku nguripimu gowa murni atimu. Gitan jawa raya Semoga yang tepuk tangan banyak rezekinya ya.